Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kita masih di bab yang ke-13 atau pelajaran ke-13, halaman 77. Ya, halaman 77. Itu latihan nomor 5 sudah belum? Sudah. Ada PR? Ya, langsung kita koreksi aja. Jadi PR pian ditukar ke kawan sebelah. Mau ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, silahkan. Yang penting jangan diri sendiri yang mengoreksi. Sudah, tolong bacakan nomor 1 dan sampai habis. Nomor 1, aku bersama ayahku di pasar. Aku bersama ayahku di pasar. 1. Ana ma'a abi fisuk, ya. Fisuk di pasar. Fisuk. Kalau pian jawab pakai tanwin kada apa-apa. Fisukin misalnya. Fisukin. Nah, juga tidak apa-apa. Ana ma'a abi fisuk atau fisukin, ya. Selain ini salah. Nomor 2. Telah duduk Aisyah, ya. Dan bersamanya ibunya. Ya. Jalasat. Kalau menjawab jalasa, salah. Karena Aisyah adalah seorang perempuan. Kalau pian paling, boleh. Seandainya pian paling, Aisyah tu jalasat, bisa. Bisa jalasat Aisyah tu atau Aisyah tu jalasat. Terus apa lagi tadi? Bersamanya? Dan bersamanya ibunya. Wa ma'aha. Nah, kalau menjawab ma'ahu, salah. Karena ha dipakai untuk seorang perempuan. Kembali ke Aisyah. Dan bersamanya ibunya. Nah, ibunya ha lagi. Nya. Kalau seorang perempuan memakai ha. Wa ma'aha ummuha, ya, harokatnya ummuha. Jalasat Aisyatu wa ma'aha ummuha. Selain ini salah. Nomor 3. Rumahku baru dan di dalamnya ada kucing. Ya, rumahmu baru. Mu itu seorang laki-laki perempuan? Rumahku. Rumahku, ya. Sorry. Rumahku baru. Baiti jadidun. Rumah itu muzakkar, ya. Tidak ada ta marbutah. Dan di dalamnya ada kucing, seekor kucing, ya. Wafihi, nah, hi, ya. Nya untuk muzakkar, karena baitun itu muzakkar, maka menggunakan hi, bukan ha. Kalau ha perempuan. Kalau hi kalimatnya muzakkar, rumah di dalamnya, nya kembali ke rumah, maka menggunakan hi. Wafihi kittun. Di dalamnya ada kucing. Nah. Baiti jadidun wa fihi kittun. Ada pertanyaan? Nomor 1, 2 dan 3? Ya, terus nomor 4. Universitasku itu besar. Ya. Jamiati. Jamiati besar kabi rotun. Ya, kabirotun. Kalau kabirun salah. Karena jami'ah ini diakhiri tak marbutah jami'atun. Tetapi aku, maka dia dirubah menjadi ini. Jami'ati. Kan asalnya dia seperti ini. Nah, tanpa ada ku-nya, nah, jami'atun. Pakai tak marbutah. karena ada akunya, kampusku atau universitasku, maka seperti ini. Dan dia pasangannya harus muannats. Kampusku itu besar. Terus nomor 5. Kalau yang itunya diartikan gimana Ustaz? Ya. Yang kata itunya itu diterjemahkan. Gimana jawabannya? Jami'ati tilka kabiratun. Enggak bisa, tidak bisa. Jami'ati tilka kabiratun. Kampusku itu besar itu karena dia, ini lafaznya ma'rifah ya. Dia sudah ma'ruf, sudah terkenal kampusku ini kampus apa? Kampusku itu besar. Ya, ini namanya mubtada khobar. Misalnya Muhammad adalah, nah Muhammad adalah petani. Maka adalahnya enggak usah diterjemahkan. Muhammadun fallahun. Jadi masjid itu besar. Bisa. Seandainya dia menggunakan tilkanya di depan, bisa. Tilka, tilka jami'ati kabirun itu bisa. Kabiratun itu bisa kalau dia di depan. Tilka jami'ati kabiratun. Ya. Kemudian nomor 5. Nomor 6, ya. Kabirun salah karena dia muannas. Tilka kabirun. Tilka jami'ati bisa kalau tilkanya berdahulu. Tilka jami'ati kabiratun bisa kalau tilkanya berdahulu. Yang mana? Enggak bisa, enggak boleh. Itu menyalahi kaidah. Karena dia beridofat, bersandar dengan ya-nya ini. Sama seperti Abdullah. Abdullah kan dia abdun bersandar kepada kalimat Allah. Nah, kalau hambaku sama abdi. Salah kalau al-abdi salah karena dia lafaz Allah bersandar kepada abdun. Maka kalimat pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Itu kaidah idofat bersandar. Terus nomor 5, ya. Bagaimana keadaanmu wahai ustazahku? Bagaimana keadaanmu wahai ustazahku? Ya. Kaifa? Karena yang ditanyakan adalah seorang perempuan. Nah, berarti kaifaha luki. Ya ustazati, ustazahku. Kata seorang santri atau siswi. Kaifa haluki ya ustazati? Ustazahku atau guru perempuan, guru perempuanku. Nah, jadi menggunakan ki dhamirnya kamu karena lawan bicaranya adalah seorang perempuan. Ustazah seorang perempuan. Gimana? Dengan mudari sati. Bisa, mudarisati bisa. Sama ustazah atau guru juga. Mudarisati bisa. Maknanya sama, sama-sama guru perempuan. Mudarisati. Kalau mudiroh enggak bisa. Mudir kan apa, yayasan pimpinan yayasan. Mudirotun kan yang perempuan, tidak bisa. Karena beda maknanya mudir dengan guru ya. Terus nomor 6. Telah keluar anak perempuanku dari rumahku. Telah keluar anak perempuanku. Nah, keluar zahabat. Kalau zahabat salah. Hah? Anak perempuan. Hah? Kharaja. Keluar kah? Bukan pergi ya? Salah. Kharajat ya. Kharajat. Anak perempuan bintun. Anak perempuanku menjadi binti. Nah. Kharajat binti min dari rumahku baiti. Nah, kalau minal bait salah. Min kharajat binti min baiti. Nah. Kharajat binti min baiti. Ini sama seperti tadi kasusnya. Kalimat bintun tidak boleh beralif lam karena dia disandarkan kepada ya-nya ini. Ya, seakan-akan dia dua kalimat yang digabungkan jadi satu, baitun dan ana menjadi baiti. Maka kalimat pertama tidak boleh pakai alif lam dan pakai tanwin. Ada lagi? Sudah, ya. Ada satu lagi. Satu lagi apa? Ini adalah siswa-siswaku. Oh, ini adalah siswa-siswaku. Ini apa? Haula. Karena siswa-siswa banyak, maka ininya juga harus banyak. Ha. Ula'i tullabi. Haula'i tullabi. Ini adalah siswa. Siswa apa siswi? Siswa ya. Ini adalah siswa-siswaku. Tullabun itu jamak dari talib. Talib mufrad seorang siswa. Kalau siswa-siswa berarti tullabun. Ku tullabi. Ya. Ada yang benar semua? Ya. Yang salah satu ada? Yang salah semua ada? Kada apa-apa, belajar. Ya, kembali ke pelajaran halaman 77. Nomor 6 ya. Latihan nomor 6 at-tadribu sadis. Latihan nomor 6. Ini PR bukan? Bukan. Oh iya. Berarti pian jawab ya. Hati jam'al asma'il atiyati. Hati jam'al asma'il atiyati. Datangkanlah bentuk jamak dari isim-isim berikut. Nah, jadi isim ini yang di bawah ini semuanya mufrad menunjukkan makna satu. Nah, pian cari jamaknya ya, bentuk jamaknya, bentuk pluralnya. Dari buku satu, dari ulun satu. Dari ulun satu nanti ya. Jadi dua. Karena kalau ini pian bisa lihat catatan. Kalau dari ulun kata kawa pian. Ya. Silakan dari belakang paling buncu sebelah kiri. Siap? Sudah? Ya, kalimatnya adalah bintun. Nah, nomor 2 di atas bintun. Silakan mikrofonnya. Artinya apa bintun dulu? Seorang anak perempuan. Ya, silakan jawab paling buncu sebelah kiri. Nah, apa jamaknya? Ain, dibaca kan ini Ustaz? Bintunnya, ya, baca. Aina tolibu. Ah, nomor 6. Latihan 6 di bawah. Oh, ini. Yang hati jam'al asma'il atiyati, yang bintunnya. Datangkan, ya, yang bintun. Nah, itu. Itu apa jamaknya? Kan bintun artinya seorang anak perempuan. Jamaknya apa? Jamak muannas salimnya. Mas, anak perempuan. Nah, bintun, ya. Apa bentuk jamaknya? Bentuk banyaknya anak-anak perempuan. Banatu. Diulang. Nunnya. Banatu. Nunnya kada bertasydid. Banatu. Nunnya kada bertasydid. Oh, banatu. Pakai tanwin. Banatun. Ya, banatun. Ya, banatun. Kalau pian lewat pondok di Banjarbaru ada namanya alfalah. Alfalah lil banati. Nah, berarti untuk perempuan. Itu kan bintun, banatun jamaknya. Kalau bintun seorang perempuan, anak perempuan. Kalau banatun anak-anak perempuan. Ini yang di buku yang dari ulun satu lagi. Kolamun. Artinya apa kolamun? Artinya apa? Pulpen. Ya. Yang menjawab yang tadi juga. Jadi satu orang dua orang. Satu pertanyaan, satu orang dua pertanyaan. Kolamun artinya pulpen. Jamaknya apa? Kolamun. Ya. Apa? Kolamun. Kolamuna. Ya, salah Bu, bukan itu. Ada lagi yang lain selain kolamuna setahu pian? Aklamun. Lamnya panjang. Aklamun. Ya, kolamun aklamun. Yang ulun tanyakan yang dulu-dulu juga. Kemudian silakan sampingnya, samping pian ke kanan. Di bawahnya zaujun. zaujun, pasangan atau seorang suami. Apa jamaknya? Azwajun. Ya, azwajun. Waladun artinya apa Bu Waladun? Waladun anak laki-laki. Ya, apa jamaknya? Auladun. Ya, benar. Jadi zaujun, azwajun, waladun, auladun. Ya. Kemudian tobibun samping pian. Tobibun artinya dulu apa? Kemudian jamakkan. Dokter. Ya. Jamaknya apa? Sebentar ya, Ustaz. Nggih. Atibbaun. Ya. Apa? Coba diulang. Atibbaun. Ya, atibbau tanpa tanwin ya. Atibbau. Ya, artinya dokter, dok, dokter. Ya. Kemudian dari ulun, nah, kitabun artinya apa Bu? Kitabun. Kitab buku. Nah, jamaknya apa? Ayo, kitabun. Kutubu. Sebuah buku. Kutubun. Iya, nah, kutubun ya. Kutub itu adalah jamak dari kitab. Ya. Kemudian kalimat muslimatun. Nah, silahkan. Muslimatun, muslimatun. Ya, artinya apa kalau muslimatun? Wanita-wanita muslimah. Ya. Kemudian apa jamak dari yang mudah apa yuk? Baitun. Nah, baitun artinya apa? Rumah. Jamaknya apa? Buyu. Ya. Buyutun. Ya, buyutun. Baitun, buyutun. Iya. Kemudian bawahnya zaujatun. Nah, silahkan. Zaujatun. Zaujatun. Pian za keduanya. Satu za, satu jim. Zaujatun. Terpaling. Ya. Zaujatun. Ya, artinya apa kalau zaujatun? Ya. Istri, masa para istri. Ya, benar. Istri. Istri-istri atau para istri. Jamak kan zaujatun seorang istri, kalau zaujatun istri-istri. Misalnya bini sidin tiga, nah itu istri-istri sudah. Istri-istri. Jamak sudah. Kemudian, nah dari ulun, tamu bahasa Arabnya apa Bu? Tamu. Ayo tamu bahasa Arabnya apa? Duyufun. Langsung jamaknya pian ya. Yang mufradnya? Yang mufradnya apa? Daifun. Ya, daifun jamaknya duyufun. Ya. Kemudian tabibatun gilirannya? Tabibatun. Tabibatun. Artinya apa? Dokter perempuan. Ya. Kemudian anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Waladun. Selain itu. Ibnun. Ya, ibnun. Jamaknya apa? Abna'u. Ya, abna'u. Ya, silakan. Gilirannya yang lain. Kemudian kalimat bawahnya fatatun. Artinya apa dulu fatatun? Ya, jamaknya apa? Fityatun. Hah? Salah. Salah. Hah. Fatayatun. Ya, fatayatun. Ya, fatatun, fatayatun. Nah, kalau pemuda bahasa Arabnya apa? Pemuda. Fata. Fatan. Fatan atau al fata. Fatan kalau pakai tanwin. Kalau pakai alif lam al fata. Nah, jamaknya apa? Fityatun. Ya-nya kada panjang? Fityatun. Fityatun. Ya-nya kada panjang? Fityatun. Ya, fityatun. Fityatun amanu di surah Al-Kahfi. Ya, bawahnya silakan akhun. Akhun ikhwanun. Ya, satu lagi jamaknya selain akhun, selain ikhwan. Ikhwatun. Ya, ikhwanun dan ikhwatun. Ikhwatun, ya. Apa bahasa Arabnya ibu? Ummi, ummu, ummu. Pakai tanwin, ya. Jamaknya apa? Ayo, ini lancar deh. Ummahatun. Ya, ummahatun, ya. Kemudian kalimat ukhtun nomor satu. Artinya apa dulu ukhtun? Saudari. Ya, saudari. Jamaknya apa? Akhwatun. Ya, akhwatun, ya. Apa bahasa Arabnya? Ayo. Masjid. Masjidun. Ya, jamaknya apa? Masajidu. Sa-nya panjang? Masajidu. Tanpa tanwin? Masa? Masajidu. Ya, masajidu. Itu termasuk isim yang tidak bertanwin. Masjidun, masajidu. Ya. Kemudian kalimat jadidatun. Jududun. Ya, satu lagi tahu Bu, selain judud jamaknya. Jamak muannas salimnya. Kalau judud itu jamak taksirnya. Ini jamak muannas salimnya. Tinggal tambah alif dan ta. Nah, menjadi jadidatun. Ya, jadidatun. Kemudian sampingnya tawilatun. Jadidatun artinya apa tadi? Baru ya, baru. Kemudian tawilatun. Tawilatun. Ya. Tiwalun. Ya, tiwalun. Satu lagi jamak muannats salim. Tambah alif dan ta. Tawilatun. Ya, tawilatun. Ya. Artinya apa, Bu? Tinggi. Satu lagi? Tinggi-tinggi. Selain tinggi ada lagi? Panjang. Panjang. Ya, tergantung teksnya ya. Bawahnya. Silakan. Di bawah tawilatun. Jadidun, ya. Jududun. Ya, satu lagi jamaknya jamak mudzakkar salim. Tambah waw dan nun. Jadiduna. Ya. Sampingnya artinya sama baru tadi. Samping jadid ada kabirun terakhir. Kabirun. Kabirun. Ya. Kibarun. Satu lagi? Kabiruna. Ya, kibarun dan kabirun. Artinya apa? Besar. Besar. Bisa juga maknanya tua. Tua ya. Kabirusin umurnya tua. Kabir bisa maknanya tua. Kemudian pelajaran selanjutnya halaman 78. Asmaul isyarati lil qaribi. Isim-isim isyarat untuk dekat, lil qaribi untuk dekat, ya. Isim isyarat itu ada penggunaannya untuk jarak jauh seperti zalika itu. Nah, kita menunjuk itu jauh ya, bukan dekat. Kalau dekat seperti dalam kurung hadza talibun, ini adalah seorang siswa. Ini itu dekat, orangnya ada di hadapan. Ujar kita hadza talibun, ini adalah seorang siswa. Kalau dia perempuan, siswi hadhihi thalibatun. Ini adalah seorang siswi. Hadza untuk muzakkar untuk laki-laki satu, kalau hadhihi untuk muannats perempuan juga satu. Kemudian untuk banyak. Nah, ini atau isyarat yang dekat yang maknanya ini adalah haula'i. Haula'i boleh digunakan untuk jamak laki-laki dan jamak perempuan. Contoh jamak dari talib, haula'i tullabun. Ini adalah siswa-siswa atau para siswa. Untuk muannasnya talibatun, jamaknya talibatun. Haula'i talibatun. Ini adalah para siswi. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata, kosakata yang baru. Az-zawju jamaknya adalah azwajun. Nah, az-zawju jamaknya, jim itu jamak maksudnya. Az-zawju, zainya pakai tasydid ya. Di situ kan enggak ada tasydid, pian kasih tasydid. Az-zawju jim jamak maksudnya adalah azwajun. Maknanya bisa suami, bisa istri, bisa juga pasangan ya, tergantung teks. Kemudian dalam kurung artinya adalah al-mar'atu, perempuan atau istri. Biduni al, kalau tanpa alif lam, nah biduni tanpa alif lam, biduni al tanpa alif lam, imro'atun. Nah jadi ini menyalahi kaidah ya. Jadi kalimat perempuan, seorang perempuan, apa bahasa Arabnya seorang perempuan? Maka imro'atun, imro'ah, seorang perempuan. Dia hamzah di alif wasal ya, imro'atun. Tetapi kalau dia pakai alif lam, maka alifnya hilang ya. Dan harokatnya juga berubah menjadi al-mar'atu. Nah, ini sebenarnya menyalahi kaidah. Tapi begitulah orang Arab, kalau dia mentanwinkan seorang perempuan, maka bahasa Arabnya imro'atun. Ya, imro'atun. Tetapi kalau pakai alif lam, maka berubah menjadi al-mar'atu. Al-mar'atu dia berubah ya. Alifnya hilang, alifnya hilang. Kemudian mim yang sukun menjadi fathah, ro'nya menjadi sukun ya. Jadi dia dipalingkan ya. Apa fathah ke sini. Nah. Fathah sukun menjadi fathah, fathah menjadi sukun, alifnya hilang. Maka menjadi al-mar'atu. Ada di hadis Nabi di Sahih Muslim. Al-mar'atu. Apa bahasa hadisnya? Yang artinya adalah dunia itu adalah permata benda, adalah adalah perhiasan. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus solihatu. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihatu. Jadi seperti itu ya. Jadi kadang berubah dia imro'atun, seorang perempuan, maka kalau dia pakai alif lam menjadi al-mar'atu. Kemudian, nah ini juga berubah jamaknya. Al-mar'atu atau imro'atun kan seorang perempuan. Apa jamaknya? Jim itu jamak nisa. Nah ini sangat menyalahi kaidah ya, sangat menyalahi kaidah. Tapi begitu bahasa Arab. Kadang memang kalau kita secara kaidah memang menyalahi itu. Tapi orang Arab kalau menyebutkan imro'atun, maka jamaknya adalah nisa'un ya. Satu lagi jamaknya bisa juga niswah. Ada di surah mana? Di surah Yusuf ya. Waqala niswatun fil madinah. Ini juga jamak dari al-mar'atu. Waqala niswatun fil madinah. Nah itu. Jadi al-mar'atu artinya seorang perempuan, maka jamaknya adalah nisa'un ya, para perempuan. Maka kadang ada orang mengarani anak nisa padahal dia sendiri. Tapi namanya adalah nisa. Padahal nisa itu bentuknya jamak yang artinya adalah para perempuan. Kemudian qaribun artinya adalah dekat. Jadi qarib itu bisa maknanya dekat atau kerabat. Kerabat, qarib itu bisa maknanya dekat atau kerabat, tergantung teksnya ya, dia berbicara tentang apa. Kemudian yang berikutnya adalah jim nas ya, nas tentang apa ini? Bukan percakapan ya. Ya bukan. Perhatikan ini tentang yang jim ini tentang penggunaan lil qarib lil qarib isim isyarat yang menunjukkan makna dekat. Ya, perhatikan. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Oh, ini afwan. Ini adalah teks bahasa Arab tentang isim isyarat yang dekat dan juga yang jauh. Haula itu dekat, ulaika itu jauh. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Artinya apa haula'i ikhwati? Bukan. Ini adalah ikhwah, artinya apa ikhwah? Saudara-saudaraku. Ikhwah, ikhwatun ikhwati. Akhun saudara. Kalau ikhwatun saudara-saudara. Haula'i ikhwati, ini adalah saudara-saudaraku. Kalau ukhti baru saudariku. Haula'i ikhwati, ini adalah saudara-saudaraku. Wa ulaika asdiqai, dan itu adalah teman-temanku. Tapi asdiqa itu adalah lebih tepatnya teman dekat, ya, teman dekat, teman sejawat. Asdiqai ini apa mufradnya? Ya, shodiqun, dalnya panjang. Shodiqun jamaknya asdiqai, asdiqaun, ya, asdiqai, teman-temanku. Kemudian, nah itu dibaca mankah minkah? Ayo, dibaca man, karena apa? Pertanyaan, makanya ada tanda tanya. Man ulaikar rijalut tiwalu. Man ulaikar rijalut tiwalu, artinya apa? Nah, siapa laki-laki yang tinggi itu? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Ini banyak, ya. Siapa para laki-laki yang tinggi itu? Dia bertanya siapa laki-laki. Laki-laki itu satukah banyakkah laki-laki? Satu, ya. Siapa para laki-laki, laki-laki yang tinggi itu? Ulaika itu. Maka dijawab siapa misalnya? Ternyata ar-rijalut ulaikar rijalut tiwalu, misalnya ikhwati. Laki-laki, para laki-laki yang tinggi itu adalah saudara-saudaraku, ya. Nomor tiga, nah, pian yang baca. Kemudian artikan, gilirannya siapa tadi? Itu kan enggak ada harokat. Nah, tinggal pian belajar memberi harokat. Kemudian artikan, ya. Nomor tiga. Hum, ya, atibba'u min Amerika. Ya, artinya apa? Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Ya, kemudian atibba'u itu jamakah mufradkah? Jamak. Mufradnya apa? Tobibun. Ya, tobibun. Ya, silahkan gilirannya di bawahnya. Ya, mic-nya. Man ulaikan nisa'u. Ya, artinya apa? Siapa para wanita itu? Ya. Nisa, an-nisa'u itu jamak kah mufrad kah, Bu? Jamak. Ya, mufradnya apa, Bu? Al-mar'atu. Ya, al-mar'atu. Satu lagi apa? Jamak dari al-mar'atu. Niswatun. Niswatun. Ya, niswatun. Kemudian gilirannya, bawahnya silakan. Hunna ummahatut talibatu. Bukan. Harokatnya salah. Hunna ummahatut talibati. Ya, kenapa dibaca kasrah, Bu? Ti. Idofah. Ya, beridofat seperti Abdullahi. Maka kalimat kedua harus kasrah. Abdullahi, ini sama. Ummahatut talibati. Artinya apa, Bu? Hunna ummahatut talibati. Nah, hunna artinya apa? Mereka. Ya, mereka adalah ya. Ibu-ibu ya. Pelajar. Bukan. Gimana, Ustaz? Ini perempuan, pelajarnya perempuan berarti bagaimana? Siswa. Ya. Diulang, mereka adalah ibu-ibu para siswi. Ya, mereka adalah ibu-ibu para siswi. Nah, Bu, ummahatun itu mufradnya apa, Bu? Kan ummahatun itu ibu-ibu. Nah, ibu saja bahasa Arabnya apa? Ayo. Ummun. Ya, ummun, ya. Kalau at-thalibatu mufradnya apa? Thalibatun. Thalibatun. Ya, thalibatun, ya. Kemudian bawahnya silahkan gilirannya abau. Abau, abaut tulabu. Bukan. Itu beridofat juga sama kayak tadi. Tulabi. Ya. Abaut tulabi indal mudmu. Itu sama beridofat juga. Indal. Ya, indal. Indal mudiri. Ya, indal mudiri. Artinya apa, Bu? Bapak para siswa. Bapaknya jamak. Jadi bagaimana? Bapak-bapak para siswa. Ya. Di samping guru. Bukan. Mudir apa mudir? Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah atau ketua yayasan, ya. Abah-abah para siswa itu, nah, bisa kita tambahkan itu karena dia pakai alif lam. Berarti para pelajarnya sudah tertentu, ya, bukan umum, dia sudah khusus karena pakai alif lam. Abah-abah para siswa itu di samping mudir, ya, di sampingmu mudir. Nah, pertanyaan pertama, Bu. Aba'u itu kan artinya abah-abah. Mufradnya apa, Bu? Abun. Abun. Kalau at-tullabu mufradnya apa? Kan para siswa. Nah, seorang siswa. Tolibun. Ya? Tolibun. Ya, to-nya panjang. Tolibun. Ya, tolibun. Kemudian bawahnya silahkan. Ulaikan nisa'u kholatika. Kholatika. Kholatuka. Kholatuka. Ya. Khola. Ya, tuka. Oh, khola tuka. Ya Maryam. Nah, muka makami ya. Ya Mar. Ya Maryami. Salah. Maryamu. Ya Maryamu. Di Al-Quran banyak ya Maryamuk nuti. Ya Maryamu. Ya, tanpa tanwin ya. Ya Maryamu. Apa artinya, Bu? Nah, itu kan ada tanda tanya tuh. Berarti, apakah para wanita-wanita itu ya. Bibimu dari bibimu ya. Wahai Maryam. Nah, jadi kholatun itu adalah jamak dari apa? Kholatun. Kholatun. Nah, bibi kan, tapi dari jalur mana? Ibu. Ibu, berarti saudarinya ibu. Ini mufradnya satu, satu bibi. Kalau kholatun berarti bibi-bibi. Bi, acil-acil. Kalau dia bibi-bibimu, nah, maka tinggal tambah kholatuki ya. Kholatuki. Bibi-bibimu wahai Maryam. Apakah ini, apakah para perempuan ini bibi-bibimu wahai Maryam? Ya. Nah, di situ pertanyaannya adalah sudah tadi, mana yuk? Nah, seandainya kita ganti, apakah perempuan-perempuan ini adalah bibi-bibinya nya kembali kepada seorang laki-laki? Nah, gimana? Kaknya berubah, ki-nya berubah menjadi apa? Ya, siapa tadi? Kholatuhu. Pakai mikrofon. Kholatuhu. Ya, kholatuhu. Kalau dia nya-nya seorang perempuan? Kholatuha. Ya, kholatuha. Ya, tinggal diputar-putar ya. Kemudian berikutnya silahkan dijawab. Nah, jawabannya apa? La hunna ammati. Artinya apa? Tidak, mereka tante. Adalah? Adalah tante saya, tante-tante saya. Ya, jadi kan secara terjemah sama ya, kholat dengan ammat sama, bibi-bibiku. Tetapi bedanya apa? Dari jalurnya. Kalau kholah dari jalur ibu, kalau ammatun itu dari jalur abah. Ammatun itu jamak ya. Mufradnya apa? Bu? Ammatun kan bibi-bibiku atau tante-tanteku. Nah, itu apa mufradnya? Ammah. Dipakai tanwin? Ammatun. Iya, ammatun. Nah. Seorang bibi, satu bibi, tapi dari jalur A, abah. Jamaknya ammatun. Ammatun menjadi jamak muannats salim. Ya. Silakan gilirannya bawahnya. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Artinya apa? Ini adalah para dokter ya. Dan itu adalah para insinyur. Ya. Atibba'u itu apa mufradnya, Bu? Tabibun. Tabibun. Kalau muhandisuna mufradnya apa? Muhandisun. Ya, muhandisun. Bawahnya silakan. Haula'i rijalu fuqara. Tanpa tanwin. Fuqara. Fuqara. Fuqara'u ya. Wa ulaika aghnia'u. Ya, artinya apa? Ini para lelaki fuqara. Di balik laki-laki ini, para laki-laki ini. Para lelaki ini. Ya. Makna fuqara ya Ustaz? Fakir. Fuqara itu jamak dari fakir. Orang fakir, jamaknya fuqara'u. Para laki-laki ini adalah, nah, orang-orang fakir. Fakir. Dan mereka itu bisa itu atau mereka itu ya. Dan mereka itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Jadi ada tiga orang di sini pakaiannya compang-camping. Di sana tiga orang pakai mobil semua misalnya. Lalu ujar kita haula irrijalu fuqara'u wa ulaika agniya'u. Lah para laki-laki ini adalah orang-orang fakir dan itu maksudnya dan mereka itu adalah orang-orang kaya. Agniya'u itu jamak. Mufradnya apa? Agniya. Banyak ngaron orang ini. Goniyun ya goni. Itu orang kaya, goni. Nah, goniyun. Artinya adalah orang kaya, satu orang kaya. Jamaknya agniya'u. Fakir ini mufradnya. Seorang fakir. Maka jamaknya fuqara'u tanpa tanwin ya. Fuqara'u. Itu masuknya dia ke isim ismul ladzi la yansarif fuqara'u dan agniya'u tanpa tanwin. Kemudian silakan bawahnya. Ulaika tullabu di'afun. Ya, artinya apa? Para siswa ini ya. Lemah. Adalah orang-orang lemah. Lemah, ya. Nah, di'afun itu, tahulah bu, itu kan jamak. Di'afun, jamak. Mufradnya apa? Do'ifun. Do'ifun, ya. Para siswa ini orang-orang lemah. Ya, lemahnya bisa dia dari sisi harta, berarti orang fakir. Atau lemah fisiknya bisa penggaringan, misalnya bisa. Kemudian bawahnya, silahkan. Man ula ikar rizalu. Artinya? Siapa para pria itu? Ya, ah, para pria. Iya, siapa para pria itu? Langsung bu, jawabannya di bawahnya. Hum uzaru. Bukan. Uzaro. Hum uzaro. Artinya apa? mereka. Mereka para menteri. Ya, mereka adalah para menteri. Nah, wuzara'u itu jamak juga. Taulah bu mufradnya apa? Seorang menteri. Ya, wazirun. Wazirun. Wazir. Wuzara'u itu jamaknya. Kemudian tamarin, latihan. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawilil mubtada'a fi kulli fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah mubtada. Mubtada itu isim marfu yang berada di awal kalimat. Dan tulis saja mubtada adalah isim yang marfu yang berada di awal kalimat. Itu makna ringkasnya. Nanti dijelaskan dengan contoh. Rubahlah, palinglah atau rubahlah mubtada fi kullin pada setiap dari jumlah-jumlah berikut. Mubtadanya dirubah jadi apa? Ila jam'in, jadi jamak. Jadi ini mubtadanya bentuknya marfu, isim yang di awal kalimat ini bentuknya mufrad afwan, maka dirubah kepada jamak. Contoh misal zalika. Nah, itu isim yang pertama. Maka dia namanya mubtada. Maka dia zalika ini kan mufrad. Zalikar rajulu mudarrisun. Dzalikar rajulu mudarrisun, ya. Laki-laki itu adalah seorang guru. Maka dzalikanya dirubah menjadi jamak, maka menjadi ulaika. Karena dzalika itu untuk satu, maknanya itu. Kalau dia jamak, maka berubah menjadi ulaika. Ya, karena digunakan untuk isim-isim yang jamak. Maka berubah menjadi ulaikar rijalu mudarrisuna. Nah, semuanya diganti menjadi jamak. Perhatikan papan tulis. Tadi dzalika rajul. Dzalika rajulu. Nah, ini pula sedikit faedah. Ini kira-kira di buku. Nah, dzalika rajulun dan dzalika rajulun maknanya beda, Boy. Dzalika rajulu yang pakai alif lam dan yang pakai tanwin maknanya berbeda. Ini ulun lengkapi. Dzalika rajulu sama dzalika rajulun itu beda. Kalau dzalika rajulu mudarrisun terjemahnya adalah laki-laki itu adalah seorang guru. Tapi kalau dzalika rajulun itu adalah seorang laki-laki. Beda enggak maknanya? Coba ulun kayak gini aja. Dzalika rajulu laki-laki itu adalah, lengkap enggak maknanya? Belum. Makanya ada tambahan mudarris. Laki-laki itu adalah seorang guru. Tapi kalau ini pang, itu adalah seorang laki-laki. Lengkap enggak? Lengkap. Itu dia, itu adalah seorang laki-laki. Beda dengan pakai alif lam. Makanya kalau pakai alif lam, itunya bedudi. Laki-laki itu adalah seorang guru. Kalau ini, itu adalah seorang laki-laki. Beda antara alif lam dan tanwin. Kalau ini namanya mubtada dan khobar, ini isim di awal kalimatnya, ini penyempurnanya. Kalau ini namanya mubtadanya, isim yang berada di awal kalimat, maka penyempurnanya adalah kalimat mudarris. Karena tanpa mudarris dia maknanya tidak sempurna. Laki-laki itu adalah apa? Oh, dia seorang guru. Tetapi kalau pakai tanwin, itu adalah seorang laki-laki. Itu maknanya sudah sempurna. Itu beda antara alif lam dan tanwin. Tadi. Nah, dzalika ar-rajulu mudarrisun. Karena mubtadanya dirubah menjadi jamak, kan dzalika untuk seorang, untuk satu orang laki-laki. Kemudian dirubah menjadi jamak, maka menjadi ulaika. Maka pasangannya pun kalimat setelahnya juga harus dijamakkan, ya. Ulaika. Ar-rajul jamaknya apa? Ar-rijalu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dzal ulaika ar-rijalu ini juga dijamakkan menjadi mudar disuna. Ulaika ar-rijalu mudar risuna. Jadi ini awalnya dijamakkan, ini dijamakkan, ini juga dijamakkan menjadi ulaika ar-rijalu mudar risu. Nah nanti pian tinggal jawab kemudian diganti dengan jamak, ya, diganti dengan jamak isim-isimnya. Kalau huruf seperti min ala itu tidak dijamakkan, yang dijamakkan adalah isimnya, baik kalimat dzalika isim isyarah, ar-rajul isim mufrad menunjukkan makna satu, mudarrisun isim mufrad juga, itu yang dijamakkan. Kalau dia huruf seperti min dari ala di atas, fi di itu tidak dijamakkan, ya. Yang dijamakkan cuma bagian i isimnya saja. Ya, silahkan nomor 2. Nah, giliran tadi siapa? Man aina dalikal mudarrisu? Bukan man, bukan. Min. Ya, min. Karena kalimat pertanyaannya bukan min tapi ainanya. Min aina dalikal mudarrisu? Artinya apa? Dari mana guru itu? Ya, dari mana guru itu? Nah, pian jamakkan. Yang dijamakkan cuma zalika dan al mudarrisu. Nah. Jadi kalau terjemahnya dari mana para guru itu? Nah, silakan. Min aina ulaikal mudarrisuna. Ya, min aina ulaikal mudarrisuna. Ya. Kemudian nomor 4. Hadza disambung. Dibaca dulu ya Ustaz soalnya. Nggih, baca dulu. Hadza tolabu. Kadang mungkin tolabu to tolibu. Iya. Hadza tolibu. Disambung Bu. Hadza tolibu. Nah. Hadza. Ya. Bertasydid gitu enggak usah. Nggih, pakai tasydid. Hadza tolibu. Nah. Min in min inkiltaro. Min inkiltaro. Itu England ya. Inkiltaro itu England atau Inggris. Ya. Min inkiltaro. Ya. Wadalika min fari. Ron faron. Farona. Sa. Oh, French. Ya, Perancis ya. Faronsa. Nah, French diarabkan Faronsa. England itu inkiltra ya. Inkiltaro ya. Hadza talibu min inkiltaro inkiltaro wa dzalika min faransa. Nah, artinya apa Bu? siswa ini yeah. Dari Inggris yeah. Dan yang itu dari Prancis yeah, dan maksudnya itu tuh siswa siswanya siswa nah, itu dari Prancis. Nah, pian rubah jamak yang pian rubah kalimat hadanya atau litnya dan dalikanya. Inggrisnya enggak dijamakkan karena cuma satu negeri Inggris ya. Oh ya. Haula'i tullabu. Ya. Mana lagi? Tetap sisanya tetap min min inkiltaro. Nah. Wa ula'i ka. Ya, wa ula'ika. Wa ula'ika min Faransa. Ya, tetap ya, karena Perancis kan cuma satu negaranya. Haula'it tullabu min inkiltra wa ula'ika min Faransa. Maka terjemahnya apa, Bu? Para siswa ini dari Inggris dan, ya, dan para siswa itu dari Prancis. Ya, benar. Kemudian nomor satu. Man dzalikal fat. Ya, itu ya-nya pian hapus. Itu kan fata tanpa ya. Seperti Isa, Musa, kada pakai ya. Itu dicoret titik dua di bawah. Man dzalikal fata. Man dzalikal fata. Ya, rubah menjadi jamak. Man haulaika fat. Fatayatu. Bukan. Kalau fatayatu itu jamak dari fatatu, pemudi. Ini pemuda. Fityatu. Ya, ulang. Man. Man, man ulaika fityatu. Pakai alif lamnya digunakan. Man ulaikal fityatu. Ya, man ulaikal fityatu. Artinya apa, Bu? Siapa itu? Siapa pemu? Para. Siapa para? Siapa para pemudi? Bukan. Siapa para pemuda itu? Itu. Iya, siapa para pemuda itu? Iya. Kemudian nomor tiga. Nah, ini dijamakkan. Ini semuanya dijamakkan ya. Tilka patatun. Ulang. Pakai alif lam. Til. Tilka. Tilkal. Til. Tilkal patatun. Ya. Kalau pakai alif lam, kada boleh ditanwinkan. Tilkal pat. Ulang. Tilkal. Jangan ditanwin, bukan tun ya. Tilkal fata. Tilkal patatu. Ya. Bintu to. Alif lam syamsiahnya digunakan. Bintut Tobi. Bintut Tobibi. Bintut. Ya. Tobibun. Bukan. Mudhof ilai. Tobibu. Tobibi. Bintut Tobibi. Binya baris kasrah karena Tobib distandarkan kepada bin bintu. Tilkal fatatu bintut Tobibi. Nah, artinya apa, Bu? Hmm. Ya, artinya dulu? Wanit. Bukan. Remaja pemudi ya. Fata itu pemudi. Pemudi. Pemudi. I. Pemudi. Pemudi itu dari Inggris? Bukan. Nomor tiga, Bu. Nomor tiga. Pemudi. Pemudi itu adalah putrinya Pak Dokter. Anak. Perempuannya Pak Dokter. Nah, pian rubah kepada jamak semuanya. Tilka apa? Fatatu apa? Bintu apa? Tabib apa? Ulaik. Hmm. Patayatu. Ya. Alif lamnya difungsikan. Ulaik. Ikal. Ulaikal patatu. Ya. Patayatu bintut. Bintunnya jamaknya apa? Banatu. Disambung. Ulaikal fatayatu. Nah, terus bintut. Bintunnya dirubah kepada jamak. Bana. Banatu. Alif lam. Banatu tobi. Bukan. Tobibi. Tobibi bentuknya mufrad dijamakkan juga. Bintul atib tob. Tabib jamaknya apa, Bu? Tabib. Atib. Abana'u. Atibba'u ya. Atibba'u. Kalau pakai alif lam berarti Tob. Banatul. Banatul. Ya, banatul. To. Tabibnya diganti kepada jamak. Banatu tobi. Bukan. Tabib kan tabib, tabib itu mufrad. Tabib. Nah, dijamakkan, dibanyakkan. Tabib jamaknya apa? Atibba'u. Pakai alif lam. Al-atibba'u ya. Kalau dia disandarkan kepada bintun, maka menjadi kasrah i-nya tadi. Coba diulang. Ula. Ula. Ikal. Ula ikal batayat. tanya kada panjang. Ulaikal batat. Ianya panjang. Fatayatu. Fatayatu ya. Bin Banatul to Banatut Banatul Banatul Tobi. Bukan. Tobinya di Abibah. Atibba Abibah. Atibba i ya. Atibat. Ulaikal fatayatu Banatul Atibba'i. Banatul Atibba'i. Para para pemudi itu adalah anak-anaknya para dokter. Iya. Kemudian nomor 5. Nah, itu diganti semuanya kecuali hamzahnya ada diganti. Sisanya semua diganti. Baca dulu artinya apa? Adzalikal muhandisu ya. Muslimun. Artinya apakah para insinyur itu bukan para muslim? Dia mufrad. Ya. Apakah insinyur itu muslim? Seorang muslim. Jawabannya pakai jamak ya, dijamakkan. Ulaika muhandisuna. Ada a-nya. A. A ulaika ya. Muhandisuna muslimuna. Ya. Ya, artinya apa? Apakah? Apakah para insinyur itu orang-orang orang-orang muslim? Ya, apakah para insinyur itu orang-orang muslim? Karena banyak tadi. Nomor 7. Nah, itu yang diganti hadzal waladu sama tawilnya diganti menjadi jamak. Ya, silakan. Ini bagus buat PR nanti. Man hadzal waladu? Ya, benar. Man hadzal waladu? Ya. Tawilun. Ada alif lam al tau, kada mungkin pakai tanwin. Waladut. Tawi. Man hadzal ya. Waladut tawilun. Kada mungkin pakai tanwin lunnya tawilu. Karena tawilu. Iya, tawi, tawilu. Artinya apa, Bu? Tawilu. Nomor 7 ya. Ayo. Siapa anak laki-laki yang tinggi? Ini. Iya, siapa? Anak laki-laki yang tinggi ini nah, pian rubah kepada jamak. Nah, siapa anak-anak laki-laki yang tinggi ini? Ya. Man haulaika auladun? Bukan. Auladu? Ya. Al man haulaikal auladu. Nah, coba ulang. Man haulaikal auladu? Ya. Tiwalu. Ya, at tiwalu. Ya. Man ya man ha ulai ya, bukan ulaika ya. Itu jauh ya, itu man ya. Man ha ula. Ya. Benar, ha ula. Man ha ulai. Man ha ulail waladu al. Man ha ulail waladu auladu. Ya. At atiwalu. Ya, ulang. Man haula'il auladut tiwalu. Artinya apa, Bu? Tepuntah-puntah lilat ada. Agak susah nih emang. Artinya apa, Bu? Oh, artinya Pak Ustaz. Ya, yang jamak tadi artinya apa? Oh, yang jamak ini. Siap, tadi kan yang single. Ya, siapa single. Anak laki-laki yang tinggi ini. Ya. Siapa para anak laki-laki yang tinggi ini? Ya, bisa. Siapa anak para anak laki-laki yang tinggi ini? Ya. Kemudian nomor 6. Hadhil mar'atu mumaridatu watil. Pakai tanwin. Mumaridatun. Ya. Wat watilka tobi batun. Ya, artinya apa? Wanita ini adalah perawat. Ya. Dan itu adalah para dokter wanita. Bu, nggak ada paranya? Itu. Dan mereka dan itu adalah dokter wanita. Maksud itu dan wanita itu. Dan wanita. Dokter wanita. Nah, dirubah kepada jamak. Ini semuanya dirubah kecuali wa, huruf waw itu nggak ada dirubah. Nah, apa? Haulai. Haula in nisa'u ya. mumaridotun pakai tanwin. Mumaridotun. Ya. Wa ulaika tabibatun. Ya, tabi banyak panjang. Tabibatun. Ya. Hadhihi menjadi haula, ya. Haula in nisa'u, karena al-mar'ah jamaknya nisa. Haula in nisa'u mumarridatun. Nah, do-nya panjang karena menjadi jamak muannats salim, alif dan ta. Mumarridatun wa ulaika tabibatun. Sama menjadi jamak muannats salim, tinggal tambah alif dan ta. Tabibatun, ya. Kemudian nomor 8. Silakan. Tilkal fatatu shoghiratu, ya. Uhtiham. Uhtu. Uhtu Hamidin. Ya, artinya apa? Pemudi yang kecil itu. Nah, jadi shoghirah itu bisa maknanya kecil atau muda. Saudaranya Hamid. Ya. Saudarinya Hamid. Ya. Jadi ulang-ulang, as-shoghirah itu maknanya bisa kecil atau muda anum. Di sini yang cocok apa? Muda kah? Kecil kah? Kalau kecil berarti tubuhnya kecil. Kalau muda berarti usianya muda. Muda lebih cocok kepada mu. Sebujurnya bisa bang kecil. Dia bisa saudari yang kecil, tubuhnya kecil. Kalau saghirah muda ya memang usianya anum sekalipun orangnya besar. Tilkal fatatus saghiratu ukhtu Hamidin. Pemudi yang muda itu, yang anum itu adalah saudarinya si Hamid. Yang dirubah semuanya kecuali kalimat Hamid. Hamidnya tidak dirubah. Nah, gimana, Bu? Ula ika fatayat. Pakai alif lam kal. Ula. Ula ikal fatayatu. Ya-nya panjang. Ula ikal fatayatu. So. Ya. Menjadi apa? Si. Ya. Sigoru. Ya. Terus? Ahwati Hamidin. Tu. Akhwa. Ahwati. Khonya fathah akhwat. Ahwati. Tu. Akhwatu. Akhwatu Hamidin. Ya. Jadi ukhtun akhwatun, ya. Khonya itu pakai fathah. Bukan sukun, akhwat kada akhwat. Tilkal fatayatus sigoru akhwatu Hamidin. Nah, jadi terjemahnya apa, Bu? Kalau dia sudah dijamakkan. Para pemudi yang kecil-kecil itu bisa saudarinya Hamid. Jamak saudarinya. Saudarinya Hamid. Ya. Para pemudi yang kecil atau yang muda itu adalah saudari-saudarinya si Hamid. Masih ada dua, nomor 9. Tilkal mar'atu ummut talibatu. Nah, diganti, dirubah semuanya menjadi jamak. Ula ikan nisa'u. Ya. Ummahatut talibatu. Ya, artinya apa? Para perempuan itu, ya, adalah ibu-ibunya para siswa itu. Bukan, sis? Para siswa. Wi. Siswi. Ya. Jadi para perempuan itu adalah ibu-ibunya para siswi, ya. Nomor 10, silakan. Zalikal rijalu. Rojulu. Rojulu. Dzalikar rajulu ya. Tajiru. Tanya panjang. Tajiru. Ya. Kabiru. Ya. Minal mamluk. Mamlakatil. Itu kerajaan Arab Saudi, bahasa Arabnya minal mamlakatil. Ya. Aro. Arabiyatis. Arabiyatis. Su'u. Saudi. Saudiyati. Ya. Ulang-ulang, perhatikan harokatnya. Dzalikar rajulu tajirun kabirun minal mamlakatil Arabiyatis Saudiyati. Yang pian rubah zalikanya, ar-rajulunya, tajirnya, kabirnya. Nah, min sampai habis kada. Jadi dari kerajaan Arab Saudinya kada dirubah. Yang dirubah cuma zalikar rajulu tajirun kabirun, dirubah kepada bentuk jamak. Silakan. Ulaikar rijalun. Ya. Tujarun. Ya. Kibarun. Ya. Minal mamlak minal. Mam tetap minal mamlakatil Arabiyatis Saudiyati. Ya, artinya apa, Bu? Yang jamak setelah dijamakkan. Para lelaki yang kaya dan bukan para laki-laki itu. Nah. Oh, para laki-laki itu adalah pedagang. Para pedagang yang apa kibar besar. Ya, dari mana asalnya? Dari kerajaan di paling kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia sama. Diulang, para laki-laki itu, nah, jawabannya adalah para pedagang yang besar. Dari mana? Dari kerajaan Arab Saudi. Kingdom apa? Apa bahasa Inggrisnya? Kingdom Arabia, Saudi Arabia ya? KSA ya, KSA. Itu kepanjangan dari Kingdom Saudi Arab, Saudi Arabian ya. Kalau terjemahnya ya kerajaan Arab Saudi. Memelangkah itu kerajaan. Ya. PR lagi. Harus PR supaya ada yang digawe di rumah. PR-nya pelajaran ini pelajaran masih 13 ya. Oh, belum habis. Masih banyak, masih selembar. Berarti PR-nya pelajaran ke-11. Pelajaran ke-11 ya. Tentang penggunaan huruf jar kalau dimasuki domir ya, kalau dimasuki domir ya. Berarti kayak kemarin juga masih. Tulis nomor 1. Ayahku adalah itu tambahannya, tidak ada bahasa Arabnya. Ayahku adalah seorang pedagang yang kecil. Ayahku adalah seorang pedagang yang kecil. Soal nomor 2-nya pian jamakkan tadi. Nah, ayahku berarti ayah-ayahku ya. Bisa enggak dia punya ayah banyak ya? Enggak apa-apa, ini contoh aja. Sekalipun maknanya ya mungkin abah tiri 1, abah kandung 2. Ah, mama aja. Paman. Paman bisa, paman tapi dari jalur abah ya. Paman dari jalur ayah. Ya, pamanku adalah pedagang yang kecil. Paman di sini dalam kurung dari jalur abah. Nah, pamanku adalah seorang pedagang kecil. Soal nomor 2-nya dijamakkan tadi. Pamanku adalah pedagang yang kecil. Ya. Soal nomor 3. Nomor 3. Siapa bersamamu wahai Muhammad? Siapa bersamamu wahai Muhammad? Siapa bersamamu wahai Muhammad? Itu tanda tanya. Nah, jawabannya masih soal nomor 3. Siapa bersamamu wahai Muhammad? Ini adalah saudariku. Ini adalah saudariku. Siapa bersamamu wahai Muhammad? Jawabannya, ini adalah saudariku. Jawabannya kalau bisa diarabkan, yang diarabkan cuma ini adalah saudariku. Kemudian nomor 4. Nah, penggunaan isim mausul alladzi dan allati, ya. Alladzi dan allati artinya adalah yang. Ini pelajaran ke-12. Ya. Soal nomor 5. Nomor 5. 4 ya, 4. Rumah yang, nah berarti yang ini adalah isim mausul. Rumah yang rumah yang mobilnya pemiliknya. Rumah yang janggal artinya yang dulu. Mencari yang agak mudah. Rumah yang besar itu Ba'al baitul ladhi. Gak bisa. Diganti aja, diganti deh. Diganti. Susah mencari yang agak mudah. Ganti. Nah, seorang pemuda atau pemuda yang telah keluar itu jangan diarabkan ya. Nah, pemuda yang keluar itu adalah itu juga jangan diarabkan ya, adalah saudaraku. Pemuda yang, nah yang itu baru diarabkan. Pemuda yang keluar, telah keluar itu adalah saudaraku. Ya. Pertanyaan nomor 5. Ya. Soal nomor 5. Mobil yang bersamamu, nah mu ini seorang laki-laki. Mobil yang bersamamu itu rusak atau hancur. Itu jangan diterjemahkan. Yang diterjemahkan cuma rusak. Mobil yang, nah yang itu isim mausul, alladzi kah? Mobil yang bersamamu itu hancur atau rusak. Pertanyaan nomor 6 terakhir. Sampai 7 gitu. Biar banyak. Sampai 10 kah? Karena minggu depan bisa libur lah. Jadi PR-nya double. Seharusnya 14. Seharusnya. Kalau double. Sampai 8 gini, 8. Tambah sebuting. Sampai 8 aja. Kemudian nomor berapa? 6. 6 ya. Ini adalah sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku yang laki-laki ya. Atau teman-teman karibku atau teman-teman sejawatku. Sudah? Kemudian nomor 7 yang kita pelajari tadi, siapa para laki-laki itu itu kan berarti jamak ya. Nah, pian mufradkan. Itu soal yang berikutnya. Siapa laki-laki itu pertanyaan ke-6 kan? Ke-7. Pertanyaan ke-8-nya mufradkan tadi. Siapa para laki-laki itu jamak bentuknya. Kemudian pian mufradkan. Itu pertanyaan ke-8. Satu jawaban sehari bisa. Berarti 8 hari. Yalah. Ya. Ada pertanyaan? Masih ada 5 menit. Atau mau ditambah? Enggak usah ya. Sampai 10 mau? Ya, sampai 8. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Silakan. Ya. Yang itu kan ada yang jamaah, ada mufrad yang ada jamak taksirnya dan ada jamak salimnya itu. Iya. Itu ketentuannya seperti apa? Hah? Maksudnya kok bisa ada satu kata itu ada 2 jamaknya itu loh. Nah, itu ya apa yang kayak begitu? Seperti apa contohnya? Maksudnya jadi itu kan bisa. Oh iya, iya. Ini kembali kepada sorof sebenarnya. Jadi kalau kalimat tersebut seperti kabirun ya, itu kan jamaknya bisa 2. Bisa jamak taksir, bisa jamak mudzakkar salim. Terkadang enggak, satu kalimat itu dia cuma bisa jamak taksir saja, dia bisa jamak mudzakkar salim saja. Jadi memang kayak gitu, kita mengetahui ini bentuknya ada jamak berubah menjadi jamak taksir, bisa juga jamak mudzakkar salim. Itu memang harus banyak membaca sebujurnya, banyak membaca, kemudian banyak kosakata seperti kabirun ya, kabirun. Nah, kabirun. Kalau kita kembalikan kepada ilmu sorof, maka kabirun ini namanya isim fa'il, isim fa'il. Yang fi'il madinya adalah kaburo yakburu. Kaburo yakburu. Kaburo yakburu. Ini pian perhatikan dulu. Kaburo yakburu. Kaburo yakburu itu isim fa'ilnya adalah kabirun. Sebagaimana jala saya jilisu, isim fa'ilnya adalah jalisun. Kalau fa'ula, kalau kaburo, kabirun. Kalau jalasa, jalisun. Ya. Maka ini bisa ditasrifkan. Kabirun, kabironi, kabiruna, kabirotun, kabirotani, kabirotun. Bisa ditasrifkan. Maka kalau bisa ditasrifkan, berarti dia bisa menjadi jamak mudzakkar salim, yaitu tasrifan ketiga. Kabirun, kabironi, kabiruna. Kabiruna. Nah, ternyata di kamus ternyata kalimat kabir bisa juga dijamakkan. Nah, makanya tidak semua ini bisa dijamak. Isim fa'il ini tidak bisa dijamak taksirkan, semuanya enggak bisa. Ternyata kabir, kalau kita buka kamus, ternyata jamaknya adalah kibarun. Beda dengan kalimat isim fa'il yang lain seperti jalisun. Jalisun. Dari kalimat jalasa yajlisu. Maka dia cuma bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kita tasrifkan jalisun, jalisani, jalisuna. Jalisatun, jalisatani, jalisatun. Kita buka kamus, jalisun ternyata enggak ada jamak taksirnya. Ya. Jadi intinya adalah isim fa'il itu ada yang bisa dijamak taksirkan plus jamak mudzakkar salim, tetapi ada juga yang cuma dia bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Seperti kalimat jalisun. Kenapa ini ada jamak taksirnya? Karena di kamus ada, orang Arab menjamak taksirkannya ada, ya, menjamak taksirkannya ada. Nah, beda kalimatnya seperti rojulun. Apa arti rojulun? Seorang laki-laki. Ini tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Enggak bisa pian ubah rojuluna, enggak bisa. Karena dia bukan seperti isim fa'il. Rojulun ini bukan isim fa'il. Dan juga bukan isim maf'ul yang bisa dijamak muzakkar salimkan. Paham, Bu? Maka rojulun ini karena dia tidak seperti isim fa'il, maka dia cuma bisa dijamak taksirkan. Apa jamak taksirnya? Buka kamus ternyata rijalun. Sama kayak baitun. Baitun tidak bisa dijamak mudzakkar salim kan? Menjadi baituna kada bisa. Dia bukan sama seperti isim fa'il, bukan isim maf'ul, ada namanya bukan sifat musyabbahah. Maka tidak bisa dijadikan isim maf'ul. Maka dia cuma dinamakan jamak taksir menjadi buyutun. Dan ini harus buka kamus. Seperti itu. Nah, jamak mu'annas salim, kan namanya mu'annas, berarti untuk perempuan. Contoh muslimatun. Muslimah itu isim fa'il. Kalau disorof itu namanya isim fa'il dari timbangan aslama yuslimu, af'ala yuf'ilu. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Muslimatun menjadi muslimatun. Muslimun menjadi muslimuna. Mukminun, mukminuna, mukminatun, mukminatun. Dan dia diambil dari isim fa'il. Kalau isim fa'il otomatis pasti bisa dijadikan jamak mudzakkar salim kalau mudzakkar, dan pasti bisa dijadikan jamak mu'annas salim kalau mu'annas. Itu ringkasnya, Bulah. Sebenarnya masih banyak tentang kenapa ini cuma bisa dijadikan jamak taksir, kenapa enggak jamak mu'annas salim, ya. Seperti nabiyun, nah nabiyun. Nah, nabiyun. Nabiyun ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dan bisa dijadikan jamak taksir. Jamak taksirnya al-anbiya atau anbiya'u. Al-anbiya tanpa alif lam saja, anbiya, ya. Anbiya. Anbiya'u, ya. Bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, nabiyun. Ma'an nabiyyin wa siddiqin itu jamak mudzakkar salim. Nabiyuna. Nah. Nabiyuna. Nabiyun, anbiya'u atau nabiyuna, ya. Itu perbedaan antara kapan kita katakan jamak taksir, kapan kita bisa jadi jamak mudzakkar salim. Maka dilihat dari bentuk mufradnya. Kalau dia isimnya tidak berakal, isimnya tidak berakal, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Seperti baitun, berakal enggak? Enggak. Tidak bisa baituna. Kolamun, kolamuna. Itu termasuk salah satunya caranya, ya. Kalau dia tidak berakal. Kebanyakannya dia tidak berakal. Ada lagi? Sudah panas kepala? Jadi bahasa Arab memang seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kadang kita berpikir keras kayak itu. Nah, kenapa Pak? Uyuh-uyuh apa namanya? Berpikir dalam rangka mempelajari ilmu agama. Daripada pian mulah TTS teka-teki masa otak baik ini. Berpikir keras ya. Pahamkah kadakah kada apa-apa, yang penting sudah berpikir keras. Ada lagi bertanya? Kereda, ya. Berarti minggu depan fix ya, daurah berarti kita libur, insyaallah. Ya, siapa tahu nanti ternyata batal, kan kita tetap melanjutkan. Kalau kereda kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.